wastaqmilta do'iyaha fa'abadun nafsulat jismi insani ya khotbah jismi rewaksin tapi pelakon jismi sehingga mementingkan performa sehingga biar akhir pentingnya kan intinya pas kau berdiri kujua kau sapa sila berkhidmatin dalam latihan jismi terus kurang tahun berlatihan jismi kurang cinta menyerang jismi sehingga aku kepingin ngepul nama awakmu di tangan rawa roda merupakan macul akhirnya aku tuku mesin-mesin kepingin macul dulu gua kepingin ngerangkut jisim ya ini juga kalau gua mampu gua yang bimbing kursi aku terus ini yang laku dulu terus kurang cinta ada di kursi kursi yang laku dulu mengakhiri kentalah loro asam luar mereka tahu sebelum aku sebelum kan bagi itu apa kan mereka memanjakan jisim memanjakan batu kulit balung otot sehingga jadi arah jadi tanganan saya kan memanjakan begitu lupa sampai akhirnya menutup untuk rugi balik-balik mereka wakak kulit balik mudah jatuh surah arif harim batu rumah rana wala menutup batu hitam batu ternyata cuma dalam dagangan diundang hukum dalam aku surah dan utar aku itu dalam hutan lepas jenis mulai dagang apa yang ada kan ya sehingga kita mau rapanyu ini ada jajanan ini orang gampang bosok lah itu pulaan itu gampang bosok mosok tahu sayur itu 5 juta tahu sayur 5 juta gak mantap itu padahal aku sejumlah sungguh mati ditawangi bilang murah gelang kain itu murah pokoknya serbuk-serbuk murah pokoknya serbuk-serbuk itu gelangan sampai kita sebut sama mana ada gelangan keroncong ada kita sebut mencorong mutiara berlian ya barang betul murah saat ini kemudian saat itu juga murah saat ini tidak ujung ke tempat tapi saat itu sejujurnya kena tapi pasar ini orang buka sama ngelompolan dari itu juga pasar ini orang buka sama ngelompolan dari itu pasar ganjaran itu saya curung buka meskipun kami bisa menumpuk nama waktu kan mau berada dengan lupa berada dengan mereka mereka buka pasar ganjaran itu kenalan masyarakat ya kami tanya alam bubur lah ya semacam murung ke pasar itu mendayang ke jalan tengah dan ini dan tak salah nanti nanti burung ke pasar nanti bisa nanti nanya tak jatuh sampai ke bawa tahu tak obrok tanya lu mesti ke dalam pasar bila lah itu cekat uang tak nanti ke ngurus gue tanya juga jadi gambaran itu tanya ini yang akhirat sok dari divisan tapi sok-sok itu tekalan ubur di tempel bisa dan sebut-sebut pokoknya sebut-sebut guru sama gue sama tampil wong sing numpak atau tumpahan tumpahan ini manusia numpak gue kok mau bilang waktu wong yang ngobrol ngelayat ini ku jenis ambulan lho sama pengen jadi ambulan ambulan itu lepas luar negeri menggir rakyat tapi berusaha ambulan itu rumah sakit kalau semua juga ambulan tidak bisa makin dulu wah saya itu gagal minta sendiri juga baru musikin dikulak dan tombol ya, dan juga orang teman yang sebelum jatuh tapi belum sesuai air tak keubah mati sebenarnya mengalami itu lebih malaikat itu kudulah itu rugi kan untuk orang kelahan budaya pasar bawa barang sendiri kalau payu juga ya kalau bawa barang sendiri tidak payu juga dan dan pengen itu buatan payu dan itu pasar ini itu pasar efek-efek sejuta yang kasih ya Allah itu tak menggocet terbawa satu juta merah itu payu itu dan itu nanti gak terbesar merah tak payu mereka itu pengumuman terus pengumuman nilai tukar itu pak, tengkoran bunyinya itu pak rupiah 90 ribu dolar 1 dolar 90 ribu rupiah itu pak sahamnya korannya di sialan bunyinya itu kurang-kurang terbukaan yang bunyinya nah dia ilahnya khair minat dunia ya mafiyah kurus nilai tukar nilai tukar kemurahan bersolat terus kuncing menutup padahal imamnya yang ngajak la ilaha illallah yang perkara sudah boleh penumpang ringi malang ke Jumatan karena tak boleh Jumatan itu sudah jenis jadi boleh karena jadi becak yang menunggal kok becak kucing tokone genah tutup mulai Jumatan ya kesusu mulai padahal kalau dia buka mulai toga sudah tidak buka maka langsung tuku kudu ya orang ini bisa Jumatan tapi tidak ada kembali tapi bahawanya aku gak gede tidak buka sampai tidak mau cok ilah sendiri tidak dausi karo imamu serenek kancani imamu karek orang lima nih gini ada sing tuwek-tuwek pisan sing ora patek ae. Lah, las. Oleh kertao wis. Mbale rugi kabeh. Mergo lek ngitung-ngitung keliru. Cara memprediksinya keliru. Kata sing uji to nggih. Nggih. Mulane Iqbal. Kabila yang baru. Iqbal madhepa sapa sira? Enten sing akri. Nek akri niku adalah ya dulu. Sithik-sithik tau montok yo iso. Ya sing adalah ya dulu. Madhepna sapa sira? Madhepna ala nafsi ngatasi rohani. Perhatekno rohanimu niku perhatekno. Tenang, nek kamu perhatekno ngono. Kadung kena setruk, raih sobah. Gila? Itu menek stroke ra iso. Ra iso obah. Ati niku lek kadung menek stroke ra iso obah. Dabo dipanggil dirangsang-rangsang anggo adzan ora bubar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Ya antang rokok orang, umpamanya lo kagak bisa lah. Kalau rokok lah unan-unan. Bukti ni yang buah betul dah tahu lo nolak. Dia ini sendiri lo tahu mati. Kadung kena setruk orang ada. Kumpung burung setruk. Dan siapa kau? Pas takmil. Mongko amrin nyampurnakno sapa sira genepno sapa sira fadha ilaha ing kira-kira keutamaane rohani. Keutamaan-keutamaan kerohanian itu cepat kamu genepi imanmu, kamu pokoro, Islammu kamu selesaikan. Mboten. Apa artine mangan warak lak atimu susah? Ya jago dia diangenani sing bener. Padahal ati gila kuwi ora warak retek ora patek rasa. Ya, betul. Di toko ni amoi tak rasa gatal. Lusa itu ni ku hati ni ku esmapan. Iso ngerasa no kasih sayang. Ni ku enten nopo-nopo betul rasa. Delok layar tancap. Delok layar tancap kena apa? Delok lauman gon nunggu ni ku tengi sor kejam. Mergo ser kecer karo sing sirane golek nggon sing tepak ngono. Delalah lan jane iso gedang lan gedang niku bar biasa dene yo wong bal-balan ngene. Bungu niku ana ora lambe kecing kok. Nggih ta? Mergo napa wis ngrasakno nikmate wong sir-siran. Lah sampean iki lho. Kenal karo bisa lho tenang. Niku manggon teng pundi mawon krasa nikmat. Manggon ning layar tancep sing mambu pesing ya nikmat. Ning tempat wisata sing indah ya apa maneh. Wah niku. Sing dadi soal kudu tempat. Lek soal tempat niku wis arek jatahe. Kowe arep karo bisa arep dipanggokno ning ngene kuwi soal jatah. So, dia harus jadi petani, dia harus jadi pedagang, dia harus jadi pejabat, dia harus jadi kiai. Ini aku pun dihitung kalau Tuhan Allah, wis gone diri. Sing penting itu orang kalau soal kiai apa duduk kiai, pejabat apa duduk orang. Tapi bagaimana di masing-masing tempat itu bisa kamu rasakan nikmatnya kasih sayang Allah. Karena dimanapun kamu bisa merasakan kasih sayang itu, disitulah ada kenikmatan hakiki. Iku sing iso nyantol rohani. Lah kok dadi bojo ayu ritek lek pancen dasare atimu gregeten. Bojo ayu sing lambene tipis ngono ya lambuk kumpul tipis do mimil ae. Mergo pancen ora seneng. Tapi lek pancen dasare seneng, lambene ndumbre ya dilem, lambene ndumbre ngono lha awet ngono ya. Mergo seneng. Jadi soal ini lah senengnya ini ibu. Nah seneng itu tentang jiwanya. Seneng itu tentang jiwanya. Nah bisa seneng itu pun dia. Ya ya. Angger muda akeh sing dikenal tentang kemuliaan Allah. Ya akan semakin seneng. Wong niku lha ngoten. Zaman kuno niku wong sepuh niku lek jodohnya anak lah orang awes ini selesai kalau di jodohnya tidak ternyata ya orang tua atau orang tua itu kalau anaknya jodoh ini tapi kita terus kenalnya sampai jendengnya kita terus harap lamaran ya bro kita ini tidak seneng soalnya ya kita ya wedok ya bolong kira-kira ya ternyata ya seneng terus saya tenang jadi ngantin tiba-tiba kok terampil ngelasinnya ini ngerti lah orang mana ngantuk jelek no kopi. Lho, dibae kok ya iso ngaji, ya maca Quran kok ya fasih lah. Ya dirungokno kok ya penak, seneng maneh. Terus iso kok iso. Lah lho, tiba iso pijet barang lah, enggak seneng maneh. semakin komplit pengenalanmu kepada Allah Subhanahu wa taala yang kamu cintai itu, maka akan semakin banyak kenikmatan yang bisa kamu rasakan di mana-mana. Sampai akhirnya nuwun jauh ini, krono semakin komplit pengenalannya kepada istri atau suaminya. Dan bawa sepuh rita ya panggangan ini. Dan sepuh rita ini. Itu uang ini. Soal-soal ini sering diomeli yang itu. Ini bosnya sama itu mati ya ditangisi. Biasanya ya ini bisa lampan omelan, orang yang omelan. Gimana itu? Betul, tiang sih waktu dia, betul. Kalau tiang itu dia ditinggal si lanang, dia ditangis sih padahal biasa diseneni. Tapi si lanang mati jisik tu, ditangis sih. So biasanya ini dia nak si ngongkon, bu, kalau nak kopi biasanya ngono, ni orang nak si ini ngono. Terus tak lengkap. Begitu pula kalau kita sudah terbiasa mengenal Allah. Kok rasanya kok lali karo bisa yo ora enak. Biasane ku jam 8 salat isya, lha iki sampe jam 2 kok urung isya anu. Yo bingung kok apa terus ora lengkap yo apa. Oh ala yo malah durung isya. Mugo undangan kadung dinding malam Jumat kenduren sak nggon-nggon. Ket bar magrib wis ditawa kenduren. Sampai 12 jam 10 urung bar. Megengan Mbak ini saya sampai keliwat. Orang tenang. Ini aku lihat kadung roh pandoel. Sampurna keutamaan rohani. Itu banyak hal yang orang lain tidak bisa menangkap. Kamu bisa menangkap. Ini aku nama sempurna. Dewasa bahasa ini. Mau aku lihat dewasa. Anak kecil tidak tahu itu orang dewasa tahu. Itu sebenarnya orang dewasa. Orang sempurna. Cah cilik ini kula mboten ngerti to. Carane ngitung duit piye, gunane duit piye, milah-milah iki sing penting. Dituku barang itu ora penting dituku murah. Ngono lek wong tuwa lak saged to, Dek. Lek cah cilik iki mboten 50.000 to kalau permen kabeh. Nenek kula sampean nggih ngoten, umur 80 tahun dicukokno dunya kabeh. Entah umurnya akhirnya di tuku akhirat gak enak. Jadi itu jenisnya orang rasa sempurna gitu. Gila? Oke. Dia yang dikandani. Kue tandur di sawahku sampai jam 10 udah kayak bolong erbu. Enak jelasan dia gitu. Kue tandur waktu jengkingnya ya. Kue tandur neng mesjidku, patang menit aja orang sah suwe-suwe pakai swargo. Milih pundi. Tandur neng sawah apa tandur neng mesjid? Lima tahun itu tak hitung-hitungan kering dulu. Terus, gula ramayan ni jadi sopo. Kalau patang menit tu gula ramayan. Nah, lah iya kalau 4 menit ae tandure isuk ira isuk akeh banget. Wong sing duwe sawah kok pamit aku tak tandur ning mesjide Gusti Allah sik ya kang yo oleh. Kok terus nekat kala kala sak koncotane terus yo. Lah niku Fa anta moko ta bisiro. Binafsi sebab ono rohanine wabu jisme ora sebab jisme iku insanun diarani menungso muga awakmu sing jenenge menungso kuwi kuwi mergo ana rohani lek me jisme tok gambar gak ono jerangkong gambar wong karo wong beda. Lek wong iki komplite iku dene rohani sing marai larang ya rohani iki. Padahal utowo ndo pirang-pirang. Wah, jane yo gagah sehat. Ampuh kok, lha kok turu sanggon kon gak masuk angin. Wong gendeng. Jangan ampuh dengan urusan gon-gon gak masuk angin. Ini ku jisim pak, jisak jatah. Ngedak, gak sengwale, ngedak, wala aku bilang. Mesal. Dua anak-anak sudah terwampil, jatuh. Saudara-saudara. Mereka kira-kira harap nyalon DPR gak jadi terus main cerai. Nguyur di pasar kuiga itu. Enten yang ngerti ini. Yang ngerti ini kan bisa dihina. Mereka rohani ini main cerai. Misalnya ada komputer main cerai. Bingung itu murah tepat. Kok loro-loro kok kuiga. Kalkulator itu dianteng. Kalkulator yang penting gentuin apa fungsinya. Nah dia fungsinya ini. Kita nak ngitung. Ini kalkulator juga muapik. Tapi ngitung keliru apa. Ditunjuk nolai situ lah. Kalau semua tunjuk telur. Malah rumah apa. Semarai wong korupsi ini wino. Ini gue rata mergo. Nopo-nopo. Ini gue coba kalkulator ini gue rata tepat. Dia mana nih? HM sini sewu, kemudian ini 10 HM. Itu lah kalkulator main jelek. Ini sudah dilusok kambangan kan mahon. Kalkulator kok main jelek, ini sedang disimpan mahon. Harus kalau di sintreh nol, jadi jajar kalkulator, kalkulator liane. Mas yo isek, apa? Mas yo isek, apa? Berarti ini anjar, tapi kenyataannya main jelek. Niku jisim niku namung keladene rohani. Nah, rohani itu yang jadi mulia. Nek rohanine mulia, jisime katut mulia. Nek rohanine asor, jisime katut asor. Niku pun pedoman kan ngene iki jane ya nuwun sewu lho. Ora mung kiai tok kok sing ngomong ngene. Ya ora mung kitab tok. Jane wong sepuh-sepuh piye kok Jawa ya wis ngerti kabeh. Bilang ya, apa sih kurungan itu bilang ya. Aku rasa lakon nomor itu jero kurungan itu jangan penting lah. Kurungan itu kan kaya satu bentuk normal. Kalau gune salah satu pro akan si keterampilannya bungsu besi ya. Kurungannya kawat. Dan ini bisa kurungannya ini bukan pring ya. Kurungannya pring. Ini ada mau dong ya. Depan lingkungannya lingkungannya tak cili ya gue memang ada di manuk tenggen mulai ya kurungan tiba ada berkat yang senang ya masih penting lah bayangannya di pakani itu apa ya nah, tetapi yang penting gue jadi manuk fungsi apa ngerti ya gue jadi sapi fungsi apa ngerti ya kayak gue ngerti ya aku harus juragan, aku harus yang duit, aku harus yang ngomong, aku mesti dikompliti. Tak wajar so, rohani itu pokok. On. Saat terusipun soal rohani ni kau, sing marai wong iso kenal, ni gula berkendiri rohani. Nek mboten duwe rohani, iso aja urip. Contohnya wong turu niku urip apa mati? Urip. Tapi fungsi-fungsi kerohanian mboten berfungsi. Fungsi-fungsi kerohanian mboten berfungsi. Terhadap lingkungan dia, maka juga enggak mengenal apa-apa, enggak berbuat apa-apa. Ngeten, nalika rohani itu tidak berhubungan dengan jisim. Maka jisim itu ketika diletakkan di atas kasur yang empuk sekalipun, ketika rohani tidak ada hubungan dengan jasmani, maka sebenarnya itu tidak ada fungsi. Nah, tapi lek sampean mimpi. Ya nggih, mimpi. Awake jasate turu ning kasur sing empuk. tapi ngipiju berubur makan wulah ngutang itu menggos-menggos ini enak uang turun dari sor beduk turun dari masjid aja masjid lawas angkring bisa masjid geludak juga geladakan nganggo kayu turun ngisor beduk walah jane yo smurat marit sarunge yo wis pisah mbek awake iku lek turu polah mon karek katokan cetak tok ngringku ngoten ning isor beduk ning tangi turu iso mesah-mesem iku jare bar petuk cah wedok ngayu yo ge kewalian lek jisim karo rohani ini sok mboten padha. Mboten padha. Nah, mana itu yang bisa meringankan itu? Senajan awak nang isor sujud, tapi lek jerone rohani niku kenal ido dari. Yo ora salah. Gitu. Yo senajan awakmu kuwi ora kena balak, rakenek bilai secara fisik manggon ini kasurungku kamar ber-AC tapi le hatimu gelisah hatimu ada rasa takut ngkogek ya ngipinnya kan aruh-aruh ngkogek ngkogek di parani jaksa ngkorupsi ya itu apa yang ada secara rohani ada rasa takut dan ini kenal ngerti siapa itu yang ngatur kabar itu bisa lah itu siapa arhaman arhafim pengasih penyayang lapak itu mungkin ini orang-orang itu sekedar latihan jadi orang-orang cuma panjang kau sudah tidak kerasa mengkono bengulei harus sehingga saya melat saya harus itu saja malah ini kan yang terus jauh yang liu khotu becengen tengahkan liu khotu becengen tengahkan alamal balai ini orone blai alai kae ngatasi sira apa sing bisa ngentengaken ilmu ka oleh ngerti oleh kenal ngerti kenal dianau kawan satemene Allah Subhanahu wa taala wa ya Allah ku al-mubli zat kang paring blai maula kamaring sira ora alai ka tapi raka nek panjen kuwe kenal tenan karo Gusti Allah lan sadar tenan mbok rasakno tenan nek sing nekakno bilahi iki Allah lan ku yakin nek Allah itu pengasih penyayang maka itulah sebenarnya yang akan meringankan beban bilahi nek kowe bilahi krisis ra duwe-duwe rasa wedi to yakin nek Gusti Allah itu pengasih dan penyayang maka dia yang akan menyelesaikan soal ini. Tapi lek kowe malah kelabuan kowe arah wayu malah arah apa-apa. Itu salah satu bentuk sakitnya rohani. Ini salah satu bentuk sakitnya rohani. Mergo kowe gak kenal sapa sing maringi biyai. Dibuah hasunar kono sunar dene. Gusti Allah atau dipetong blas. Ya malah akhirnya kegelep-gelep gak karo-karo. Palagi monggo utawi pangeran wajah kamu semajep ustaka majep kae sira minuh saking lawi pangeran mau apa sing wis majep al adan pira-pira keputusan-keputusan takdire iku wa utawi pangeran iku alawi ya awadakan biasa no sopola kita insiro biasa husnul ikhtiyar ing bagusi pemilihan. Kenalilah bahwa yang menibakno, menibakno sing nibakno, sing nekakno balak ning sliramu iki. Sing wis nakdirno kowe kena dilahi iki. Kowe mung padha. Ya sing gawe dilahi kuwi, ya sing gawe kowe tenak. Sing selama iki sing ya ana yahene wis kepenakno kowe, ya iku sing gawe dilahi ya kuwi tunggale. Ora kok dewe-dewe ngono. Nek kowe kenal ngono, mosok wis curiga. Ngono lho maknane niku, mosok ya ana yahene sing ngemiki kowe ya ibumu. Kowe lesu ditatakno sego didulang ya ibumu. Kowe bengi turu dicopot nyamuk sing jaga ben gak ana nyamuke dikebuti ya ibumu. Mosok to ming perkara kowe njaluk es ora dituruti ngene kok terus kowe nelok-nelokne ibumu kuwi kejem. Kok terus jur kowe ngrini nangis takdir itu memang kejam. Ya ora tepat. Itu bukan kekejaman. Itu hanya bentuk pengobatan-pengobatan. Ya salah ngejim kita gitu. Jam 4 sore setengah 5 ke pengalayangan ya terus gue kepleset jenggolmu melicet terus kelambimu kena lumpur wah lah karo makmu ya terus ya osok-osok lah karo-karuan tuh awamu perih loro-loro tapi aja curiga toh. Ibumu ngedusi kowe iku kok arep larani awakmu iki ora. Ibumu ngedusi awakmu karena arep ngganti awakmu. Arep nambani awakmu diresiki catine. Mari kar dikeki obat merah, arep dibuntel kapas ganti perbane. Terus disalini kambi sing ora gopak lungguh. Jangan kususu nuntut toh. Ini proses reformasi, ini proses pengobatan. Sedivisi karo Gusti Allah. Itu osok-osok ngono, kita akeh 32 tahun bapak lumpur. Iki dipijet yo osok-osok kuwi dicekel tangane sok-sok yo ngono. Malah lek perlu dikei banyu panas bae. Mereka koreng-koreng yang bisa ngetel intipnya bisa ngelontok masuk ke susu nguntut dan beres ya orang bisa kita sabar masih bolo muritek dipayok dengan besok tambahan jarak yang bisa ngelontok itu anggap saja itu intip yang memang perlu di sutek ya semua tapi entenono dimungkas arek arek perban yang teko. Banyak yang jadi perban itu gak normal. Tapi yang mending tau lah timbang boroan di rubung laler. Kan ngono. Ya ada perban luar di tali ini. Nggak gue kelabi sih nanya. Sempat habis gue pak lumpur dan dibuang. Coba gue. Teori-teori berpikir yang telung puluh loro tahun itu di dunia ke dunia dan di gua aja mbok guae juga tuntutan-tuntutan panggah tuntutan perkara dunia demo kono perkara nuntut pundake bayar demo kono perkara nuntut iki tuntutannya panggahi gue persis karo biyen tuntutannya cuma beda bentuknya. Jangan terlalu. Saya tidak jajal toh, nuntut dirimu sendiri. Dusono hatimu, dusono rohanimu. Jajal toh sadar lagi lagi dibusi karo Gusti Allah. Tapi yakin toh, Indonesia nanti pada saatnya nanti pasti akan diberi baju baru oleh Allah. Nek panjang sadar gelem ditulisi. Lha nek ditulisi mlayu ana mlayu rene ya malah digoleki blukan. Ki opo iki ya? Ditulisi kok malah blok-blok lawang-lawang omahe. Pemene misui mae, oh mae iki ra delok. Mun ya mripate ora ketok. Wedhusi aku arep dhewe iki lara mak kok enak aja biasa pasen lho. Lha pancen biasa pasen ki benten indi memojok lho. Mari kene dadi takwanya, rek takwanya iki diobati enak lho to lho. Lha nek disiram mari ngono kok kon larang. Jadi disiram biur-biur ben telu. Wis mak wis mak gak enak mak larang aja mbok dusi mak. Ya malah biru pulang nemen kok. Pakai disiram orang tahu lah ustaz mundur. Eh? Jadi lagi ada. Yes, bentuk orang tu. Saja ni ya. Yang mana minggu ini ramas ni. Intinya itu maksudnya ni. Jadi lek, kalau panjang dengan lagi paham. Sinten lho Gusti Allah sing tukang ngewehi galak. Gusti Allah sing ngewehi galak iki ya iku Gusti Allah sing wis nyuripna awakmu, sing wis maringi nikmat awakmu ya ana lah iki kok. Dene kok saiki maringi galak iki mesti karepe iku ora kok larani awakmu, karepe iku arep ngepenakno awakmu. Aja salah paham. Duduk-duduk Allah sudah murka. Allah iki gak tau murka karo wong mukmin. Wong Allah katon janji Allah waliyul mukminin Allah balane wong mukmin. Kok kususu mencuri dari Gusti Allah dititik murka-murka. Gusti Allah murka niku sombel lho suarane neraka. Murka niku sak niku ora ana iki sing proses. Proses. Godot panas iki apa yang sik ndhuwur kendel. Tapi julungkan untuk metu tajine. Panas iki panas terus metu tajine. Tajine wis tuntas. Jenenge nyilep kok. Panase dilongi sithik. Jenenge dadi intir-intir. Mergo nyilep. Entah nono dilungkas, dikedhuk lereng gak digeneni. Tapi hati-hati. Bisa dicek duk orang hati-hati. Mencolot tekok kendil, orang mencolot ning piring. Kita tahu pites. Itu lho. Hati-hati. Balak itu bukan balak, tapi balak itu proses untuk menjadi baik. Mun saru sampai tok kowe lagi pari balak, dipaidho ngaten. Kalau panjang melakukan dosa, panjang kue tentang maling, bila ni uangnya wak pantas. Tapi kalau kamu sadar bahwa ini proses, kue bila ada uang akeh, kau mesti dihukuman ini. Wajar. Jadi jalannya aku tak kerasa ni dunia, aku tak kerasa nyaring Gusti. Allah lewong ni dunia, kau kehilangan sikit, kau hidup bungok-bungok misui aku, tapi Gusti Allah kita juga kali yang melayan ini orang juga, walaupun. Kalau tak macam jenengan mawon Gusti lho ngono tobat to. Aja salah paham, ba ora disiksa-siksa malah dlunyur dosa terus. Iku ya jenenge ngremehno. Ngono ba, kakake pancen sing roh diterusno. Terusno, ya wis. Ya aja kok nek sing ngelingno mergo gak wani. Gak wani lan ngelingno piye? Kono sing duwe ngelingno. Itu jodoh ini akhirnya saya tidak bisa ngabrak. Itulah merupakan kesalahan dibiarkan sampai berlarut-larut. Jadi lele kesalahan lalu dikritik lalu dibenarkan aja tersinggung. Ini untuk perbaikan semuanya. Nah, salah satu bentuk bahasa peringatan balak itu adalah peringatan untuk kita supaya memperbaiki kita, memperbaiki diri. Wong cacing iki kok arep iso ngomong nek lara panas dhisik kok. Ngenteni-ngenteni. Arep iso mbrangkang yo masuk-masuk dhisik. Dari itu Indonesia ini harus bisa berangkat. Mulanya di reformasi Indonesia. Ojo meten-meten ya lah. Masa Indonesia akan bangkrut. Kan kalau bagaimana bisa tidak ada rasa aman. Umpanya lorong apa kok aman. Itu ojo gak pernah lorong. Ya, ora enak, mangan ora enak. Kemudian dikeloni jarene apa dicolok adem melek repot. Ngene kok ora. Ya ngene iki apa? Ditegasi ben aman jare gak demokratisasi. Dijarno akhirnya do karepe dhewe. Lha ngene terus piye? Pancen lara kok wis biyen. Engko lek saya nganu lak waras-waras dulu. Nek saya ae tapi lek wong lara gak nang waras-waras gak ngombe obat ya mbo. Lara dijak resep ngombe obat ora gelem. Nek lha ya mbo malah mengwe katae. Lara kok obate aduh piyo. Aduh piye nek sobat sambat tok ora gelem ngombe obat. Apa waras? Kalau kemudian orang orang nafsu ialah ini. Bangsa ini sedang sakit. Gak ada tangan nafsu kisirai diri ini malah orang meluang meluang tu, malah orang ada. Dan yang presiden presiden ini dipilih pilih diri di kamar kamar ini jadi tiada digendung loyang no. Ya sempurna. Ida alimah tetap ngerti. Sopal aku tahu lo ngerti Allah Ta'ala yang satu mani Allah Ta'ala itu rohimun dekang belas ini kawan apa wa mustatifun lantegesi asih alaihi ngatasi apa wa nazirun lan merhatekno ilahi maring apa Bakul luma mongkau ta SKB ini barang yuri dukan nekakan sapa Allahu ingma alaihi ingatasi abad min anwa'il balaya rupanya saking piro-piro bermacam-macam bilai warrozaya lantikisi piro-piro kecelakaan yang bagi mongkau sayub jolahu kecuali abad apa sing sayub jolah alayat tarifa Arab yang tau orang merdui sapa abad bidalika kelawan mukono-mukono bilai walayu balia karena yang tak orang merduli sopa abad bu ini mukono-mukono dana ini saya ngerti loh contohnya yang penak ini contohnya lionel coba bangga ibu mawa contohnya ya mau ini pula kagum yakin yakin yai namanya yakin dari yai. Yai sampean duit sing tau mondok rupiah wis yakin. Niku sampe dikongkon apa karo biaya lak seneng. Malah ora dikongkon yo sangkur atau dikongkon karo biaya ini. Yo sampe menten lho tiyang iki akhire kapusan. Pokoke lek wali sing njaluk kuwi pergi njaluk malah sugih. Ngoten. Walau wali pun jalan dulu, semua orang lain baru pun malas tu, baru kali. Jadi akhirnya ada uang jadi wali, macam sama nak jadi buat apa ni? Duit tu kurang apa? Padahal saya mulai sama dari kita. Jadi kalau cerita, aku bersuara dengan mbah wali kono. Duit tu sak jumpa dijaluk saksi di sini. Lah aku mulai sih moro-moro malah satu itu udah montor. Akhirnya sekonjone mau ngomong neta. Niru. Wanek wong dikira wali padahal wong gendeng. Ketoke kok wali. Astagfirullah. Dianggap wali. Mbah, mbah wali. Sing gendeng iki ya rada waras pasane. Wah, tepak iki aku butuh duit. nak kepengen selamat, dompetmu boleh. Wah, akhirnya dompetnya diwanya tenang. Wah, pun seperti wanya kutipu kau, gajah. Dungu tinggi ya bisa, nekat. Mereka percaya, ini senajan kehilangan duit jari barokah, mereka yakin. Sehingga di soal, jadi soalnya wali gajiban atau wali tenang ini urusannya sehingga di wali. Ya. Tapi keyakinan itu ternyata bisa menghilangkan rasa sakit. Dungu perkara yakin, mereka wali. Nanti mawon yuk yakin lah ini wali, nanti mawon jalur ini sampai sama gak kerasa kehilangan kok. Betul kalau betul bicara soal wali, kali betul wali betul ini. Sehingga bisa alih ke keyakinan panjangnya tiapa. Saya sendiri. Wong ini boleh yakin. Apa-apa itu bakal ngepenak. No. Senajan saya itu sengsara rita, orang masalah. Itu bakal ngepenak. Itu betul. Anak yang bahagia di sengsara itu orang Rasulullah itu berkata yakin sebenarnya yang ngerti ini Fatihah ya punya iya enggak sebenarnya raka rondo ya kutu gelomondo dah lah dua menteri mereka sekarang ngirimi Fatihah ya kutu iya teman di sengsara ini orang Rasulullah lah apa menengah wis nyata-nyata lah pun mesti sik-sik elekan to pinten-pinten kaset sing berlalu urip ra njaluk dikirimi urip. Hah? Saman nate petong kali gusala-gusala kula njaluk urip, lha njaluk piye wong ngono kae. Seandainya sampean itu dibiarkan oleh Allah dalam ketiadaan, maka sampean telah di dalam ketiadaan itu dan tidak akan muncul dalam ada ini. Demikian sama saat ini jenek nih ya Allah. Oh no, masa kurang mantep ya. Bisa Allah kelas kamu sampai. Mengasal sama orang-orang di anak ini. Ming perkara ketiban bilai sikit kok terus sampai berbosok misuh-misuh. Ya, lagi betul pantas. Bisa disadari ke orang-orang. Bisa Allah harus mengasal sama Allah. Bung teletong ya. Bisa diiguh jadi barang berharga. Masa gue menurut jadi karulannya Allah. Niguh piyamri jadi wong mulia gak bisa. Wah, ini wuyi. Kalau ini kemul kacung ke belowok-belowok. Betul-betul sakit. Ini jadi tiang apa. Lu kan saya dicoba bilai kalau yang menurut kau wis ngelokro. Masa kalah karo mereka. Mula itu ini belum kumpul baru tandur neng sawah lumpur-lumpur mana esensi dia ya. Sifat letong hilang diserap baru pari akhirnya dia ya jadi pari sini mentas esensi jadi berat. Dan gua akhirnya belum kumpul lo ngape ape esensi lah elekmu hilang ape mu diserap berproses lah berproses. Ojo kok susu menfonis diri sendiri. Karena ini dunia orang kena bilai, orang kena kabeh kena bilai. Nek sadar ini ya, insya Allah orang kena tak kabur lah, orang kena putus asa. Dan masih ada kiai, ya itu coba diri, bentuknya coba ini kiai. Iya, kalau itu tanggungan ngamal sama nama ngelmu sama nama ini diceritanya mengakai terus yang ngamal yang apa? Harap budal ngamal harus dindang ngaji rono, dindang ngaji rono, dindang ngaji rono itu harap ngamal yang apa? Ya berarti dia ini diutang ya. Ngomong kok ngamal orangnya lagi ya harap tahajud di sini jalan teko omah wae kesel ditangi si bojo ya terus male ngladeni bojone itu harus ngamal ya niku coba nyai ngoten lho alasan iki yen tenan wae gak ngamal ya enak ngoten lho alasan untuk tidak ngamal itu apa sing wong tani ngono jos mundi to yo kula niku macul yo mung kesel sampeyan ngoten penak mboten macul ngomong tok oleh amplop yo ngono barang iki lho. Ya akhirnya pojoknya si kiai yang ngono. Genteng kalau ada petani saman, penak lho pak. Senajan saman itu kesel, nyatanya lah iso istirahat orang woyang woyang ngonor ini. Saman dari nama orang kota, sore pun istirahat gini tahajib pagi sakit. Deh. Nenek coba nih, nah lagi gitu deh. Gue sempat jagan ngono. Kecus buji dah, yuk lo ini pantas dua, lu yang merekat utang, man, bukan barbar, iya. Kabel ini tidak dilainnya. Dan disitulah nanti akan kelihatan siapa yang dewasa dan siapa yang tidak. Tidak. Nek sadar itu semua ini ternyata proses. Buat mu yang tidak mau. Kalau itu keluarannya yang menengah istiqomah ini. Kalau sudah diteletong, belum mantap ini. Kono menengah ini. Kono istiqomah terbiasa mau berproses menghilangkan pertama, menghilangkan bau busuk. Itu pertama. Sing penting kowe dadi tletong aja ngambrat-ngambrat nulari bau busuk kepada yang lain. Itu anak pertama. Golek wis proses mengendap susuke dadi lemah. Lah golek wis dadi lemah jenenge kowe dadi rabi kandang dipindah karo sing dadi tletong. Wis ta? Dipindah. Karo sing dadi tletong dipindah. Pilih nisa. Malah lek ketepaan kemuku kue ku bakul kembang di dalam kota berkembang yang luar pot mulia maksudnya saya gajian tengik lek isik gelem kumpul karo wong apik gelem ngaji insya Allah itu di dalam pot karo Gusti Allah orang bajingannya kita Umar bin Khattab maksud Nabi karo dipateni wis gajian pol-polan dhewe tewas mono karena panjang masih tegas dia mana salah mana benar. Berkenaan di balik itu Umar bin Khattab menganggap Muhammad salah. Nah, itu ternyata akhirnya kalau Allah Ta'ala dikumpul dunia sendiri jabah itu pinter kok sampai di jabah kawan pinter di sing kerikil di kelompok kerikil di sing gabuk di kelompok merang. Di sini mentes di kelompok nasi mentes. Kok aneh kalau kolok sing merang itu katut teng sing mentes ini kulek didel ya sak karung katut berproses lah untuk memperbaiki diri maka harga dirimu akan naik mulanya lek enak gila ya coba susu ngelokro mergul Gusti Allah kemarin gila itu mesti proses untuk meningkat pada yang lebih baik. Ini aku lagi buatan yakin, buatan bisa. Nah, ini belajar yakin. Mungkin-mungkin, kalau panggil dengan sedaya, dipun paringi pitulung dengan Allah, sakit lagi mana saya yakin datang kasih sayangnya pun Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo, kita tutup kami tunggu sesarangan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa barakatuh wa sahabatu rasulullah ya jemaahina alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sulthanik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sahhilna fid dunya wal akhirah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على رب المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة آخر كلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته